syarikah wa ala alihi wa sahbihi wa manwarah. Wa qara al-musannifu rahimahullahu ta'ala inna allaha subhanahu wa baha al-awwalina alladhina qalladu fi dinihim aba'ahum wa immatahum al-awwalina fi dinihim aba'ahum wa immatahum al-awwalina wa a'radu al-i'tisami bil adillati al-ilahiyyati walladhina atamadu ada ma warathuhu minal aba'i wal ajdadi minal a'ra'i bighairi hujjatin wa qassallahu alayna tawbihahum lina'tabira bihi wa nabta'ida an mithli khutatihim qara ta'ala fi suratil baqarati ala sabiril maqti wat tansyi' wat tasni'i wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qaru bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awaraw ka'ana aba'uhum la yaqiruna shay'an wa la yahtadun wa qara ta'ala fi suratil ma'idati wa idza qila lahum ta'aru ila ma anzalallahu wa ila rasuli qaru hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awaraw ka'ana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun wa qara ta'ala fi suratil luqmana wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qaru bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana awaraw ka'ara syaitanu yada'uhum ila adabis sa'ir wa qara ta'ala fi suratil ahzabi wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adadluna as-sabira rabbana atihim di'faini minar adabi wara'anhum la'anan kabira wa qara ta'ala fi suratil zukhrufi wa kadzalika ma arsalna min qabrika fi quryatin mitnal dirin illa qara mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun qara awaraw ji'tukum bal bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum wa kullu man arada ayatan muhkamatan aw sunnatan thabitatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakunu tabi'an li khuttati haura'i alladziina adzabahumullahu fil qur'ani wa mustahiqqan limastahaqqu minal adabi li anna jami'al ahkami wal 'uqubati wasawabi war jazai innama li anna jami'al ahkami nam wal 'uqubati wasawabi warjaza innama hiya tabi'atun disifati la lil dawatil ashkhasi liqaulihi ta'ala laysa bi amaniikum wara amani ahlil kitabi may ya'mar su'an yujza bihi wara yajid lahu min dunillahi waliya wara nasira wa qara Allah ta'ala akuffarukum khairum min ulaikum amlakum bara'atun fi zubur wa qara ta'ara amlakum kitabun fihi tadrusun itnalakum fihi lama takhayyarun sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa lan tajida li sunnatillahi tabdila wa amma sunnatu faqad qara sallallahu alaihi wasallam liyuballiq asyahidu minkum argaiba farubba muballigin aw'a min mustami'in walam yuqayyid dalika bizamanin wala makanin warwa malikun bin wata'anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qara taraktu fiikum amraini lan tadallu ma tamasaktum lan tadillu ma tamasaktum bihima kitabillahi wa sunnah maf'ul dari tarak itu. Kitab Allahi wa sunnata rasulihi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, kata Syekh Ahmad Surkati, Beliau mengatakan inna Allah subhanahu wa bakha al-awwalina alladhina qalladu fi dinihim aba'ahum wa immatahum al-awwalin. Allah mencela orang-orang yang qalladu taqlid, ini taqlid buta di sini ya, mengekor, membebek kepada aba'ahum ya, dalam agama mereka pada aba'ahum, pada nenek moyang mereka, wa immatahum al-awwalin, pada pemimpin-pemimpin agama mereka yang terdahulu. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Jahiliyah. Taqlid a'ma, taqlid buta. Wa aradu anil i'tisami bil adillati al-ilahiyah. Dan mereka berpaling dari i'tisam, berpegang teguh ya kepada Al-Qur'an Sunnah ya, sesuai dengan pemahaman ulama, bil adillati al-ilahiyah, dengan dalil-dalil ilahiyah, yaitu Al-Qur'an. Walladzina atamadu ala ma warasuhu minal abai wal ajdad wa minal ara bi ghairi hujjatin. Ya. Walladzina i'tamadu, dan orang-orang dan orang-orang yang mereka berpegang teguh ya, ala ma warasuhu, atas apa yang mereka wariskan dari aba wal ajdad, dari nenek moyang mereka, bapak mereka, kakek-kakek mereka, berupa pendapat-pendapat agama ini, itu semua tanpa hujjah. Maka sallallahu, Allah telah mengkisahkan alaina kepada kita, taubikhahum, celaan Allah kepada mereka. Kenapa? Lina'tabira bihi, supaya kita bisa ngambil pelajaran ya, ngambil ibroh. Wa nabta'ida an misli khuttatihim, dan supaya juga kita menjauhi dari langkah-langkah mereka. Ya, qala ta'ala fi suratil baqarah ala sabilil maqti wat tashni'. Allah berfirman di surah Baqarah ketika Allah memurkai mereka. Ya, dan mencela mereka. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan pada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, namun mereka mengatakan tidak, kami hanya mengikuti apa yang ada pada nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, apakah mereka juga akan tetap mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu enggak mengetahui suatu apapun ya, wa la yahtadun, tidak mendapat petunjuk. Wa idza qila lahum ta'alu, jika dikatakan pada mereka kemari kalian, ila ma anzalallahu wa ila rasul, kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul ya, dan mengikuti Rasul, qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana, kata mereka cukup bagi kami yang mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, apa mereka juga akan tetap mengikuti nenek moyang mereka walau nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa, tidak pula mendapat petunjuk. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, jika dikatakan pada mereka ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, kata mereka tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ya, awalau kana syaitan yad'uuhum ila 'adabis sa'ir, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun setan itu menyuruh mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala. Wa qalu rabbana inna ata'na sa'adatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya. Dan mereka mengatakan, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan kubara'ana, pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami semua dari jalan yang benar. Rabbana atihim di'fain minal adab. Wah, dendam ini ya. Mukhalidnya dendam kepada si itunya yang diikutinya, pemimpinnya. Ya Rabb kami, adab mereka dua kali. Ya, double wal an'um. Kutuk mereka ya Rabb, la'nan kabira, dengan laknat kutukan yang besar. Wah, dendam dia. Ah. Wa qala ta'ala fi surati Zukhruf, Allah berfirman di surah Zukhruf ya, Wa kadzalika ma arsalna min qablik, dan demikianlah kami tidaklah mengutus sebelum engkau wahai Nabi, ya, min qablik fi qaryati min nadi'i, seorang pemberingatan dalam suatu negeri, ila qala mutrafuha, melainkan berkata pembesarnya, orang yang hidup mewah di negeri itu, inna wajadana aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami dalam suatu agama, wa inna ala atharihim, wa inna ala atharihim muqtadun, kami mengikuti jejak-jejak mereka saja. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, ya, kata mereka, apakah kamu mengikutinya juga? Ya, Rasul mengatakan, apakah kamu mengikuti nenek moyang kalian juga, sekalipun aku membawa kepada kalian agama yang jauh lebih nyata memberi petunjuk daripada agama yang kamu dapati dari nenek moyang kamu. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun, kata mereka, kami mengingkari agama yang kamu utus untuk menyampaikannya. Ya, Masya Allah. Kemudian kata Syekh, ya, faqulu man arada ayatan muhkamatan, maka setiap orang yang arada, dia melawan, menentang ayat-ayat yang muhkamah, ayat-ayat yang jelas terang benderang, wasunnatan sabitatan, dan sunnah yang sabitah yang telah sahih an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, yakunu tabi'an li khuttati haula'i, maka dia berarti menjadi pengikut orang-orang, ya, menjadi pengikut langkah-langkah mereka itu, alladzina dammahumullahu fil Qur'an, langkah orang-orang yang telah Allah cela di Al-Qur'an, ya, wa mustahiqqan limastahaqquhu minal adab, dan berarti dia juga berhak, ya, mendapatkan sebagaimana mereka, orang-orang yang disebutkan oleh Allah tadi, Allah celah tadi, juga berhak mendapatkan adab. Li'anna jami'al ahkami wal uqubati wasawabi wal jazai, karena semua hukum-hukum, hukuman-hukuman, ya, dan pahala semuanya, innama hiya tabi'atul nisifat, itu semua mengikuti sifat, la lidzawatil ashkhas, bukan kepada zat person-person, ya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, alaysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab, pahala dari Allah bukan menurut angan-angan kalian yang kosong, bukan pula menurut angan-angan ahli kitab. May ya'mal su'an yujzabih, siapa yang mengamalkan keburukan dia akan dibalas, wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, ya, dan dia tidak akan mendapat tiada pelindung, tidak pula baginya, ya, penolong selain Allah. Akuffarukum khairun min ulaikum au amlakum bara'um fiz zubur, apakah orang-orang kafirmu itu wahai musyrikin yang lebih baik dari mereka itu, ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab yang terdahulu, fiz zubur, amlahum kitabun fihi tadrusun, ataukah kalian memiliki kitab yang diturunkan oleh Allah yang kalian mempelajarinya, innalakum fihi lama takhayyarun, ya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kalian sukai. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadih, itulah sunnah-sunnah Allah yang telah berlalu atau yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Walan tajida lahu walan tajida li sunnatillahi tabdila, kalian tidak akan mendapati perubahan-perubahan pada sunnah Allah tersebut. Wa amma sunnah, adapun dari sunnah, Nabi SAW bersenyatakan, liyuballik asyahidu minkum al-ghaibah, hendaknya orang yang hadir di antara kalian memberitahu orang yang gaib, yang enggak hadir. Faruba muballigin, bisa jadi orang yang muballik aw'a min mustami', orang yang disampaikan, muballak, ya, orang yang disampaikan itu lebih aw'a, lebih paham daripada yang mendengar. Lam yuqalid dhalika fi zamanin wala makanin, ya, dan Nabi juga tidak mensyaratkan itu dengan zaman dan waktu. Warwa Malikun fil Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al Muwatta anhu dari Nabi SAW annahu qala, bahwa beliau bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu mimma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Kutinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, itu Quran dan sunnah. Wa masalahu. Nah. Baik, fadal. Siapa tadi? Udah. Siapa lagi yang belum baca? Fakhruddin dulu. Ntar malam masih ada kan? Masih LJJ insyaallah. Wa amma as-salafus salihu alladhina madahahumullahu fi kitabihi biqawlihi ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari walladhina attaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an. Wa madahahumur rasulu biqawlihi khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum ila akhiril hadithi falaysa ahadun minhum kana yuqallidu ahadan fi dinihi bal kanu yata'allamuna min ba'dihim ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi min al-ahkami al-mu'addadati bil adillati an-naqliyyati wal aqliyyati thumma yattabi'una ma rajaha daliluhu wa thabata asluhu wa yabdhuluna juhdahum fi fahmi kitabillahi wa sunnati rasulihi duna ara'ir rijali al-ghairi al-ma'sumina bal qad nahaw bal qadanuhu jami'an anit taqlidi al-imyani alladhi nahnu nasiru alayhi al-yawma. Terus wa bima anna naqla aqwalihim fi dhalika yastaw'ibu mujalladatin kathiratan fa inna naqtasiruha huna bitamthili linaqli ba'di aqwalihim liziyadati al-istishhadi la al-istidlali fa inna ad-dalila huwa ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi faqad liyafhama anna al-muqallidina mukhalifuna li'awamiri a'immatihim alladhina hum yad'una taqlidahum kama annahum mukhalifuna li amrillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik. Amma salafus salih. Adapun salafus salih. Ya. Alladzina madahahumullah. Helen ngantuk? Yang Allah puji mereka. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Yang Allah puji mereka di Al-Qur'an. Ya, ini. Dan wasabiquna al-awwalun, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin ansar. Ya, wal ladzina tabi'u bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum wa radwan. Maka Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha pada Allah. Madahahum ar-rasulu. Rasul sallallahu pun memuji mereka. Biqauli, dengan sabda beliau, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summa alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Ya. Ila akhiril hadis. Falaisa ahadun minhum, tidak seorang pun dari mereka dari kalangan sahabat kana yuqalidu ahadan fi dini. Ya, di masa sahabat ya. Tidak ada di antara seorang pun dari mereka yang taklid kepada orang lain dalam agamanya. Karena semua belajar kepada Nabi. Ya. Nah. Tahib. ini. Tapi kalau di masa tabi'in enggak, makanya ada fuqaha usaba'ah. Ada 7 imam ahli fikih dari kalangan tabi'in. Yang tabi'in yang lain mengikuti pendapat 7 orang ini. Ya. Nah, Syekh Ahmad Surkarti ini, ikhwah. Antum tahu enggak beliau dari ormas apa kalau sekarang? Persis. Persis ya. Ya, bukan tuh Ah Hasan yang persis. Ya, Al-Irsyad. Ya. Ya, beliau kurang lebih samalah kayak Ah Hasan. Ya. Istidlal-istidlalnya sama seperti itu. Ya. Jadi kalau dinafikan taklid secara mutlak enggak juga. Ya. Kalau di masa sahabat ya jelas. Mau ngapain taklid satu sama lain? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masa tabi'in aja, nah itu ada pokok asabah. Ada pokok asabah. Baik, balkanu yata'allamuna min ba'dih. Mereka belajar satu sama lain dari sebagian mereka, maja'anillahi wa rasulih. Ya, apa-apa yang Allah datang dari Allah dan Rasulnya, ya, minal ahkam, dari hukum-hukum. Ya, dipelajari itu. Ya. Dipelajari. Al-mu'addadah yang didasari bil adillati an-naqliyah wal aqliyah. Yang didasari oleh dalil-dalil akal dan naqal. Naqal, naqliyah, dalil Quran Sunnah. Aqliyah, ya, dalil apa, cara memahami, begitu, pakai akal memahaminya. Summa yattabi'una ma rajaha daliluhu, kemudian mereka mengikuti mana yang dalilnya kuat. Ini lagi-lagi, nah, kalau di masa sahabat ya, kalau di masa sekarang kita tahu dari mana dalil ini kuat apa enggak. Ya, ini jika bagi yang sudah punya kemampuan. Wasabata asluhu, dan telah valid ya hukum asalnya. Wayubdiluna juhdahum, dan mereka mengerahkan kemampuan mereka semaksimal mungkin itu fi fahmi kitabillah wa sunnati rasulih. Ya, untuk memahami Quran dan sunnah Rasulullah SAW, duna ara'i rijali al-ghairi al-ma'sumin. Ya. Tanpa mendahulukan pendapat manusia yang tidak maksum. Nah. Baik. Waqad nuhu jami'an anit taqlidil imyan, dan mereka semua tadi larang dari taklid buta, fanatik buta, alladzi nahnu nasiru alaihi alyawma, ya, yang kita semua saat ini berjalan di atasnya. Wabima anna naqla aqwalihim fi dhalika yastau'ibu mujalladatin katsirah, karena ucapan mereka itu sangat banyak dan membutuhkan berjilid-jilid yang sangat banyak, fa inna naqtasiruha huna bitamtsil, kita cukupkan saja di sini dengan memberikan contoh-contoh saja. Ya, di sini. Ya. Linaqli ba'di aqwalihim li ziyadatil istishhad la lil istidlal. Ya, kita ringkas saja sebagai sini untuk menguatkan dalil-dalilnya. Ya. Ya, untuk mengutip pendapat apa namanya? Untuk mengutip sebagian pendapat mereka untuk menambah istishhad saja. Ya, untuk semakin menguatkan saja. Bukan untuk beristidlal, berdalil. Fa inna dalil huwa ma ja'a anillahi wa rasulih faqat. Karena dalil itu Quran dan Sunnah saja. Ini juga kurang tepat ya kalau dikatakan dalil Quran dan Sunnah saja. Qiyas dalil. Ijma' dalil. Ya. Bahkan dalam madhab yang lain ada syar'u ma qablana dalil. Ya. Maslahatil mursalah dalil. Al-istihsan dalil. Nah, ini kalau di katakan dalil itu Quran Sunnah saja itu juga kurang tepat. Ulu alam besok. Ya, nah. Ya. Liyufhama, agar dipahami, annal muqallidina mukhalifuna li awamiri aimatihim, karena muqallidun, para fanatik, kaum fanatisme buta itu, ya, yang ya di awamiri aimatihim, yang mereka menyelisihi perintah nak imam-imam mereka sendiri, alladzina hum yad'una taqlidahum, yang mereka mengklaim mereka taklid pada imam mereka, kama annahum mukhalifuna li amrillahi wa sunnati rasulih, ya, sebagaimana mereka juga menyelisih Allah dan Rasulnya. Wa naqala Waliyuddin Ad-Dahlawi, Waliyuddin Ad-Dahlawi mengutip dalam kitabnya, ya, kitab yang berjudul Iqdul Iqdul Jiyad fi ahkamil ijtihad wa taqlid, ya, an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, layan bagi liman lam ya'rif, ya, dalili, tidak sepatut bagi orang yang tidak tahu dalilku, ayyuftiya bikalami, untuk berfatwa dengan ucapanku, ya. Wakadzalika, ya, naqala hadzal qawla Asy-Sya'rani. Asy-Sya'rani juga mengutip, ya, pendapat ini fil Mizan wal Mawaqit, di kitab Mizan dan di kitab Al Mawaqit. Nah, wa qala al-faqih Abu Lays As-Samarqandi, ya, an Abi Hanifah annahu qala la yahillu li ahadin ayyuftiya biqaulina ma lam ya'lam min aina qulna wa hadha sarihun, ya, minhu bitahrim dhalik, ya, kata Imam Abu Hanifah, ya, beliau mengatakan tidak halal bagi seorang pun yang untuk berfatwa dengan ucapan kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengatakannya. Ini beliau penjelasan dari tentang haramnya taklid. Tep cukup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.